Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu aslama man fis samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar rahimakumullah, kembali kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam rangka lebih memperdalam pemahaman kita dan kemudian bagaimana kita bisa mengaplikasikan seluruh ajaran-ajaran Allah itu di dalam kehidupan kita keseharian. Pada kesempatan berbahagia ini, kita sudah memasuki ayat 85 surat Ali Imran juz 3 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Para pendengar yang berbahagia, kalau di dalam dua ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kecaman kepada orang-orang yang mencari aturan selain aturan agama Islam, dan kemudian Allah memberikan keterangan tentang betapa agung Al-Quran dan agama ini diturunkan untuk mengangkat derajat manusia dan sekaligus untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Maka di dalam ayat 85 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keterangan tegas tentang orang-orang yang masih tetap juga bandel dan tidak mau menerima seluruh aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makanya dengan sangat tegas Allah mengatakan di dalam ayat ini, barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan pernah diterima, dan konsekuensinya orang tersebut akan merugi pada di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah mengatakan tidak akan diterima selain agama Islam dan orang tersebut akan merugi pada hari akhirat? Hal ini dikarenakan agama Islam itu diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam. Agama Islam adalah merupakan kebaikan tidak hanya untuk manusia, akan tetapi juga untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Artinya, pada saat seseorang memilih selain agama Islam, maka itu berarti dia sudah mengenyampingkan kemaslahatan makhluk-makhluk selain daripada manusia. Dan ini merupakan satu hal yang sangat berbahaya sekali. Yang kedua, alasannya adalah karena agama Islam itu adalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umat manusia dan juga seluruh alam semesta. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta manusia, oleh karena itu Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk manusia dan juga untuk makhluknya yang lain. Dan ini adalah merupakan aturan yang pasti benar dan pasti memberikan kemaslahatan kepada alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, maka dengan sangat tegas Allah mengatakan, seandainya masih juga kalian memilih selain agama Islam, maka sesungguhnya hal demikian itu adalah merupakan suatu kesia-siaan dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang Anda lakukan selama kehidupan dunia ini. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keterangan kenapa ayat ini diturunkan. Pada hari akhirat nanti, maka seluruh amalan manusia itu akan datang kepadanya. Yang pertama adalah salat. Salat datang kepada Allah. Ya Allah, bagaimana salatku? Maka Allah mengatakan, bika khairun. Maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Setelah itu datang lagi sedekah. Ya Allah, bagaimana dengan aku? Allah juga menjawab dengan hal yang sama, bika khairun. Engkau akan mendapatkan kebaikan. Datang selanjutnya puasa. Bagaimana aku ya Allah? Bika khairun. Engkau juga kebaikan. Akhirnya setelah seluruh amalan ini datang dan melaporkan dirinya, maka yang terakhir datang adalah Islam. Islam kemudian mengeluarkan pernyataan dan mengatakan, ya Allah, laka Allahumma Allahumma antas salam wa anal Islam. Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan dan aku adalah Islam. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, bika khairun akhizu bika wa u'ti, kata Allah. Bagi engkau adalah kebaikan dan pada hari ini engkau akan aku ambil sebagai satu-satunya agama yang aku akui, dan aku akan berikan kebaikan kepada orang-orang yang memelukmu. Maka kemudian turunlah ayat 85 ini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, bahwa agama nanti satu-satunya yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya agama Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keterangan ayat lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir Ustaz Hanafi Ismet dan juga Ustaz Jainal yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Di sini ada pernyataan yang menarik, tambahan dari yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, falan yuqbala minhu, maka tidaklah akan diterima darinya. Jadi di sini kalau menurut terjemahan tafsir Sa'rawi ini, tidak diterima agama itu darinya. Tapi sebenarnya tidak saja agama, seperti kata Ustaz Perdana, amal pun bisa termasuk dalamnya. Sholat tidak terima semuanya. Kalau misalnya dia seorang munafik, maka bagaimana dia menyatakan diterima? Suatu pernyataan lagi digambarkan, diilustrasikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi yang paling sederhana ialah, ada seorang pekerja, pegawai, apapun namanya, bekerja di satu di perusahaan A. Maka tentu saja upah, gaji, apapun namanya, diminta dari perusahaan, A tersebut. Ketika dia bekerja di perusahaan A, minta ke perusahaan B, dikasih atau enggak? Enggak mungkin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ini Islam, maka dia mendapatkan apa yang Allah berikan sebagai konsekuensi apa yang telah dilakukannya. Walaupun sebenarnya kita tidak layak untuk meminta upah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat, untuk kita bayar saja belum lunas hutang kita. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberi lebih. Tapi suatu hal yang menarik, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi lebih jauh, bagaimana halnya dengan orang kafir yang telah berjasa bagi alam semesta ini? Thomas Alva Edison biasanya disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, yang telah menemukan listrik. James Watt, yang akhirnya kita menemukan mesin sampai saat ini. Bagaimana pesawat bisa terbang, kapal bisa berlayar dengan mudahnya. Itu jasa dia. Tetapi apakah dia nanti berhak untuk mendapatkan ya sedikitlah pengampunan? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, tidak. Karena dia sudah mendapatkan upah dari mana dia bekerja awalnya. Dia bekerja supaya dikenang manusia, dan kita pun telah mengenangnya. Dia bekerja supaya dibuat monumen dia, dan sudah diabadikan monumennya. Sudah dibuat. Jadi ketika seorang bekerja, maka seorang bekerja memiliki niat. Ketika niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah pun membalasnya. Dan ketika niatnya bukan untuk Allah, Allah pun melimpahkannya kepada, bukan kepada selainnya, kepada yang ditujukan oleh niat tersebut. Jadi di sini fala yuqbala minhu itu sangat logis. Ketika niatnya bukan untuk Allah, maka Allah tidak berhak untuk menerimanya. Bahkan kalau menerima itu zolim. Dalam hak manapun, kau bekerja di A, kok lari kepada aku minta upah? Nanti gimana nanti pemimpin perusahaan atau direktur kamu di perusahaan A itu? Tentu akan terjadi cekcok. Lebih bagus kembalilah ke sana, rundingkanlah baik-baik. Begitu juga dalam hal ini. Ya, saya coba untuk mencari beberapa hal-hal yang poin yang penting untuk kita bahas juga dalam konteks ayat 85 ini, bahwa agama itu adalah jalan hidup, way of life. Jadi ketika Allah mengatakan aku tidak akan terima selain Islam, berarti Islam ini telah diberi beberapa perangkat-perangkat yang sangat layak untuk dijadikan sebagai tatanan kehidupan. Jadi kita lihat dari segi tawaran Allah itu sendiri. Jadi ketika Allah menafikan, jangan pilih yang lain, tapi ambillah yang aku ridhoi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dipilih Allah oleh Allah ini bukanlah hal yang sembarangan. Dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang kita lihat adalah merupakan kebutuhan alam ini. Saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan oleh Abu Hasan An-Nadwi dalam Maza Khasrul Alam bin Hitatil Muslimin. Beliau mengatakan kalimat yang singkat, dunia ini akan lebih hancur, lebih berkeping-keping, dan akan terjadi genocide, pembunuhan yang sangat-sangat menakutkan bila Islam tidak tampil sebagai solusi alternatif dari peradaban materialisme yang telah menggejala di permukaan bumi ini. Nah, jadi di sini menunjukkan apa? Bahwasanya Islam dapat menyeimbangkan dan satu-satunya agama yang dapat menyeimbangkan manusia untuk memperhatikan kebutuhan rohania dan kebutuhan materinya. Dan dengan inilah peradaban manusia dapat dibangun secara elegan, bertanggung jawab, dan berkesinambungan seimbang dan serasi. Jadi ini mungkin komentar dari saya, Pak. Iya. Apa yang telah dikatakan tadi oleh kedua asatiz kita, Ustaz Zainal Arifin dan juga Ustaz Ahnafi, itu merupakan suatu keterangan-keterangan yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Sya'rawi dalam sebuah ilustrasi yang indah tentang bagaimana Islam itu memberikan, kenapa Islam itu harus diikuti, dan bagaimana perangkat-perangkat di dalam Islam itu mengatur kehidupan. Beliau memberikan aturan seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan makhluk-makhluk yang tidak bergerak itu kepada makhluk yang bergerak, seperti tanaman tanaman tunduk kepada hewan. Hewan ditundukkan oleh Allah kepada manusia untuk kemaslahatan manusia. Nah, dalam hal ini manusia adalah yang tertinggi. Oleh karena itu harus dia harus tunduk kepada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Oleh karena itu kepada siapa manusia itu tunduk? Tidak lain dan tidak bukan, manusia itu harus tunduk kepada penciptanya. Karena seluruh alam semesta ini sudah dibuat tunduk kepada untuk kemaslahatan manusia, kehidupan manusia. Nah, seandainya manusia tidak mau tunduk kepada Allah, itu bermakna akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketundukan-ketundukan alam semesta itu. Oleh karena itu akan terjadilah kekacauan seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz Hanafi tadi, akan terjadilah kekacauan dan gonjang-ganjing yang tidak akan berakhir, bahkan akan membawa kepada kiamat dunia dan kiamat akhirat nanti pada akhirnya, akibat manusia yang tidak mau tunduk kepada segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dapat kita lihat di sekarang ini. Di Indonesia saja misalnya, dengan berbagai musibah yang menimpa, baik itu keluarnya lahar dari bumi, yang biasanya lahar itu keluar dari permukaan gunung, ya kan? Iya, kemudian ini dari bumi, lumpur lapindo itu. Kemudian banjir yang melanda di mana-mana sekarang ini, tanah longsor dan sebagainya. Itu semua terjadi akibat manusia yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Dalam hal ini tunduk kepada aturan-aturan agama Islam. Tunduk untuk mengikuti bagaimana Islam itu memberikan aturan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Oleh karena itu, dengan kondisi kekinian sekarang ini, dengan berbagai musibah yang melanda, seharusnya kita sebagai umat Islam tersadarkan untuk kembali kepada Allah, kembali memeluk agama Islam ini dengan kuat, memegang agama Islam ini dengan kuat, agar segala macam musibah ini tidak akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Iya, benar sekali itu, Ustaz. Perdana, maka disebutkan itu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia rugi. Di akhirat sudah pasti rugi. Sudah pasti rupanya rugi. Di dunia ini juga ruginya juga ada mulai rugi. Nampak gitu ya. Iya. Iya. Karena apa? Karena yang namanya rugi itu modal aja tidak balik. Tidak balik. Nah, kalau modal balik itu masih untung. Ini modal tak balik. Jadi orang mengatakan, "Ah, lumayan dapat keuntungan yang sedikit." Rupanya keuntungan sedikit ini dibandingkan dengan azab akhirat yang begitu dahsyat, rupanya keuntungan sedikit ini tidak ada apa-apanya. Banyak pun tidak ada apa-apanya. Iya. Karena bayangkan kalau misalnya kita terbakar dengan korek api saja yang agak lama tangan kita, sudah terasa bagaimana pedihnya. Bagaimana kalau itu rupanya api azabun azim, api yang besar. Iya. Misalnya kalau misalnya gedung tingkat 50 membakar kita, api unggunnya setingkat itu. Bagaimana pula kondisi tubuh kita? menariknya kalau selesai hangus tak masalah. Ini rupanya dibalikkan lagi. Balikkan lagi, kulitnya utuh lagi, terbakar lagi, utuh lagi. Nauzubillah minzalik. Para pendengar rahimakumullah, ternyata ayat yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini memberikan satu makna yang sangat mendalam, bahwa Islam itu tidak hanya harus diikuti karena dia sebagai sebuah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata seluruh perangkat-perangkat, seluruh aturan-aturan di dalam agama Islam ini ternyata juga merupakan rahmat tidak hanya bagi manusia akan tetapi juga bagi alam semesta. Dan untuk menjaga terjadinya keseimbangan di alam semesta ini agar tidak hancur dan tidak terkena musibah. Oleh karena itu, makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir ayat dengan wa huwa minal khasirin, wa huwa fil akhirati minal khasirin, bahwa amalan-amalan yang dilakukan, seluruh aktivitas yang dilakukan tidak berdasarkan aturan agama Islam itu tidak membawa manfaat apa-apa bagi orang tersebut. Hanya akan ada rugi, baik rugi di dunia maupun di akhirat sebagaimana tadi penjelasan Ustaz Zainal Arifin. Di dalam keterangan ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sikap atau perilaku yang tidak berdasarkan atas aturan Islam dengan karamalin ishtaddat bihrihu fi yaumin asib, bahwa amalan mereka itu bagaikan abu yang diterbangkan oleh angin kencang, tidak ada bekas apa-apa dan tidak jelas kemana perginya, hanya akan menimbulkan penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini sajalah penutup kita pada kajian hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan tadi dapat memberikan memberikan pemahaman yang mendalam bagi kita dan juga membuka wawasan kita bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk kemaslahatan umat manusia dan alam semesta secara keseluruhannya. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Hanafi Ismet dan juga Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jadi